hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Pak, lagi dong pak, lagi pak. New Mozeda RBM. Jangan sampai terjadi.